Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal musyahirul kiram wal muslimin ahibba, para pendengar dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita masuk kepada darsun jadid, pelajaran baru, ala wa huwa ad-darsu tsalitsa asyara, yaitu pelajaran yang ke-13 dari kitab Durusul Lughah di jilid yang mujallad ats-tsalits, jilid yang ketiga. Sebagaimana biasa bahwa setiap nas saya akan minta kepada antum para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk bisa membaca nas yang ada di dalam kitab ini, yaitu nas pelajaran yang ke-13. Jika ada kesalahan dalam baca, saya akan luruskan bacaannya agar kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Baik, langsung saja sesan ya. Kita minta kepada para peserta untuk bisa membaca nas ini. Ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Pelajaran baru, pelajaran ad-darsus tsalits asyara. Silakan dibuka di halaman 104 dan Anda bisa membaca hiwar dan percakapan yang terdapat dalam pelajaran ini. Kita terima untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikum, barakallahu fikum. Wa iyyakum tayyib. Tafaddali ya Ummu Fatimah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Ustaz. Ad-darsu tsalitsa asyara. Naam. Ya Ustaz. Lam afham darsal amsi jayidan. Iqra marratan ukhra tafhamhu insyaallah. Naam. Khudhu dafatirakum. يأخذ الطلاب دفاترهم. نعم. لم أجد دفتري يا أستاذ. ابحث جيدا تجده إن شاء الله. هو ذو غلاف أصفر. أصفر فاستر. هو ذو غلاف أصفر. Kenapa aswari? Asfara. Asfara. Kenapa aswara? Mamnu' min asfari. Nah, mamnu' min asfari. Huwa dhu ghilafin asfara. Nah. Alaysa kadhalik? Bala. Ha huwa dha. Bilbabi rajulun yuridu an yadkhula. Naam. Liyadkhul. Ana mumarridun fi mustashfal ja. Fi mustashfal jami'ati. Yayid. Uridu an akhudat tullabul jududa lit. أريد أن أخذ الطلاب. نعم. الطلاب أو الطلاب أو الطلابي. أخذ الطلاب. طلاب. لماذا؟ مفعول. نعم. جيد. مفعول به. نعم. أريد أن أخذ الطلاب الجدد لتطعيمي. نعم. خذهم ليذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى وليرجعوا بعد التطعيم. تطعيمي. نعم. يخرج الطلاب الجدد وهم ثلاثة. نعم. اسمعوا يا إخوان سيزور المعهد غدا. نعم. نعم. وفد من وفد أو وفد وفد وفد نعم. نعم. وفد من أعيد مرة ثانية. وفد سيزور سيزور سيزور المعهد غدا. نعم. وفد من نعم. إحدى جامعات نيجيريا. نعم نيجيريا. فلا يغيب أحد ولا تأخر. نعم. وليلبس كل طالب ثوبا جميلا. جيد. لنقرأ الدرس الآن. نعم. تعال يا عدنان واكتب هذه الآية على السبورة. نعم. على السبورة عفوا. ليكتب علي فإن خطه أجمل من خطي. اكتب يا علي بعد فراغي من الكتاب. من minal kitabi. Kitabati apa? Man yaqra'uha liyaqra'ha Muhammadun fa innahu qari'un dzu sautin jamilin. Naam. Ba'dal isti'adzati wal ba'dal isti'adzati ba'dal isti'adzati. Naam. Ba'dal isti'adzati wal basmalati falyanzur al insanu ila ta'ami. Iqra bit tajwid. نعم هذه الآيات القرآنية نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه نعم يا أستاذ أريد أن أخرج لا يخرج أحد في أثناء الدرس جيد ورأسه طيب ما بك يا زبير بصدوع شديد كيف الصدوع فيها ألف نعم بصدوع شديد نعم اذهب إلى المستشفى وليذهب معك أحد زميلك زملائك في السكن نعم فليذهب معي عدنان طيب أحسن بارك الله فيك قراءة جيدة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أم فاطمة بارك الله فيك نعم kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 silakan di belakang Um Fatimah dan bagian yang baru bergabung di pelajaran yang baru pelajaran ke-13 ya silakan dibuka di halaman 103 dan 104 kita berikan kesempatan kembali untuk membaca ya dalam sesi tilawah ini taib halo silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Umu Abdillah taib ahlan ya silakan nعم تفضل يا أم عبد الله اقرأي At-Tasif Salisa Asyara. Naam. Ya Ustazi, lam afham darsal amsi jayidan. Naam. Ikra'hu marratan ukhra, afhamhu insya'Allah. Khudu dafatirakum, ya khudu tulabu dafatirahum. Naam. Lam ajid daftari ya Ustaz, ibhas jayidan, tajidahu insya'Allah. Nah. Ya zu wilafin asarong. Nah. Alaysa kadhalik bala ha huwa za. Nah. Tiba'i rojulun yuridu ayat hula. Liat hul. Nah. Ana mumarodin fi mustaqam jamiah. Nah, ini marasanya. Ana. Amma mumaridun. Ana mumaridun. Mm-hmm. Fi mustafal jami'ati. Naam. Uridu an akhudat tulabu. At-tulabu atau tulaba? An akhudat tulaba. An akhudat tulaba jududa. Naam. Littat'in. Naam. Khudhum lihat hat at-tulabul jududu ila Mustafa ilal fi alif lam al-qamariya ilal mustashfa ila mustashfa yarji'u ba'dat tab'in naam yakhruju at-tulabul jududu bahum salasatun naam Ismau ya ikhwanu saya yurun ma'hadda hodan wasdun min ihda jami'atin naik jami'atin atau jami'ati bitanwin atau binitanwin jami'ati naam ida jami'ati Nigeria ala ya widu akadun wala ya ta'akhor naam wala ya tas kulu tolibin tauban jamilan linak ro حين رأيت درسا عن تعالى يعتنان يكتب هذه الآيات ألس على سبورتي. نعم استمري لنجركان على سبورتي liyaktub aliyun fa'in satahu ajmalu min fa'in, khati fa'in au fa'inna fa'in khatah fa'in khatahu limadha fa'in ajmalu min khati hadha in au inna fa'inna fa'inna khatahu laysa fa'inna hadha laysa syartiyah naam khat khat hadha khat hadha laysa fi'il هذا اسم خط تلسان فإن خطه أجمل من خطي جيد اكتب يا علي بعد فراغه من كتابتي من يقرأها نعم ليقرأها محمد أعيدي مرة ثانية لحظة أعيدي مرة ثانية الحسن ليقرأها نعم ليقرأها ليس ليقرأها ليقرأها نعم ليقرأها محمد فإنه قارئ ذو صوت قارئ بالتنوين قارئ ذو صوت فإنه قارئ ذو صوت جميل نعم بعد استعادتي والتسمعتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيام ذو الإنسان إلى طعامه نعم يا أستاذ أريد أن أخرج لا يخرج أحد في أثناء أثناء الدرسي جيد ورأسة ما بك زبير يا زبير في سودون شديد نعم في سوداء شديد اذهب إلى مستشفى نعم لا يذهب معك أحد أعيدي مرة ثانية وليذهب لا يذهب معك أحد ملائكة نعم في السكن فليذهب معي عندنا فليذهب معي أدنان فليذهب معي أدنان فليذهب معي فليذهب معي أدنان enggak perlu dikolokolahkan karena ini bukan ayat Quran فليذهب enggak perlu dikolokolahkan banyak فليذهب فليذهب معي أدنان نعم أحسن بارك الله فيك Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa abdillah. Barakallahu fiik. Tapi kita berikan kesempatan kembali masih dalam percakapan atau hiwar yang terdapat di Darsus Salis Asyara pelajaran ke-13. Kita ulang kembali silakan di telepon 0218236543. Dari sesi qiraah ini kami berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Dari Bapak Helmi. Ah, Bapak Helmi, Masya Allah. Di mana Pak Helmi? Di Jalan Taman Safari, Cisarua, Bogor. Ahlan, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan, Masya Allah. Tafadhal ya, Akhil Karim. Nah, ma'akal kitab? Ini kitab Nusrat. Taib. تفضل اقرا الدرس الثالث عشر نعم الحسن يا استاذ لم افهم درس امس جيدا نعم المدرس اقراه مره اخرى تفهمه إن شاء الله. نعم. خذوا دفاتركم يأخذ طلاب دفاترهم. محمد لم أجد دفتري يا أستاذ المدرس. ابحث جيدا تجده إن شاء الله. نعم. هو ذو غلاف أصفر أصفري أليس كذلك؟ محمد بلى ها هو ذا. علي بالباب رجل يريد أن يدخل. جيد. نعم. المدرس ليدخل. الرجل أنا ممر أنا ممرض. نعم. إذن الحركة تحت شدة كسرها. أنا ممرض في المستشفى الجامعي. نعم. أريد أن أخذ الطلاب الجديدة. أعد. أريد أن أخذ الطلاب الجديدة. أين الجديدة؟ جديدة. نعم أستاذ. أين الجديدة؟ اقرأ جيدا. الجديدة صحيح. أريد أن أخذ الطلاب الجديدة. أين الجديدة؟ هل هذا الجديدة؟ جدودة. أريد أن أخذ الطلاب الجدودة. نعم. لتطعيمي. نعم. المدرس خذهم. يذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى وليرجعوا بعد التطعيم. نعم. يخرج الطلاب الجدد وهم ثلاثة. اسمعوا يا إخوان. سيزور المعهد غدا وفد من إحدى جامعات نيجيريا. جامعات نيجيريا. فلا يغيب أحد ولا يتأخر. جيد. وليلبس كل طالب ثوبا جميلا. أحسن. لنقرأ الدرس الآن. تعال يا أدنان واكتب هذه الآية على سبورتي. نعم. أدنان ليكتب علي فإن خطه أجمل من خطي. دايت. اكتب يا علي بعد فراغه من كتابتي. من أو من ال؟ بعد فراغه من كتابتي. من يقرأها؟ حسن. ليقرأها محمد. نعم. فإنه قارئ ذو صوت جميل. أحسنت. بعد الاستعاذة والبسملة. نعم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. جيد. يا أستاذ أريد أن أخرج. لا يخرج أحد في أثناء الدرس. جيد. ورؤسا. جيد. ما بك يا زبير؟ بي صداع شديد. نعم. اذهب إلى المستشفى. وليذهب معك أحد زملائك في السكن. فليذهب معي عدنان. أحسن. ما شاء الله قراءتك جيدة. بارك الله فيك. نعم. شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخي. بارك الله فيك. طيب kita berikan kesempatan berikutnya Ustaz. Nah. Ya. Baik. Masih di line telepon 0218236543. Saya sih kira Anda bisa membaca kembali di pelajaran ke-13 Darsun Jadid di kesempatan malam ini di jilid yang ketiga, Hiwar Baina Muhammad Ali dan Zubair Ustaz Hasan. Silakan Anda bisa mencoba untuk membaca kembali sebagaimana pendengar dan pemirsa raja yang sebelumnya di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umum di mana? Dengan Umum Mikyal di Kediri. Taib, ahlanya Umum Mikyal. Masya Allah. Ya. Taib. Naam, tafadhal ya Umum Mikyal. Ad-darsu asalisu asyar. A'adi. Ad-darsu. Ad-darsu as-salisa asyara. Naam, as-salisa laysa as-salisu, ad-darsu as-salisa asyara. Iya. Ya ustadzu, lam afham darsal amsi jayidan. Naam. Aqra'hu marratan. Madha? A'id. Aqra'hu ma... Aqra'u au ikra'hu. Ikra'hu marratan. Naam. Akh ukhra. Tafhamhu insya'Allah. Jayid. Khudu daftarika. Ya. Khudu. Khudu dafatirakum. Naam. Ya khudu tulabu dafatirahum. Lam ajid daftari ya ustadzu. Naam. Ibahas jayidan. Tajidhu insya'Allah. Naam. Huwa du hilafin asfaro. Alaysa kadhalik? Bala. Ma huwa dha? Naam. Ha? Ha huwa dha? Oh ya. Bala. Ha huwa dha? Bilbabi rajulun yuridu ayyadakhula. Naam. Liyadakhul. Ana mumaridun fi mustashfa jami'ati. Naam. Uridu an akhudha tullaba al-jududa litad'im. Khudhum liyadhhab at-tullabu al-jududu ila al-mustashfa wa yarji'u ba'da at-tad'im. Jayid. Yahruju at-tullabu al-jududu wa hum salasa. Isma'u ya ikhwanu. Saya zuru al-ma'had ghadan. Naam. Wafdun min ahad min ihda jami'ati. Jami'at. Naam. Ya min ihda jami'ati Nigeria. Fala yajib ahadun wala yata'akhkhar. Wal yalbas kullu talibin sauban jamilan. Naam. Linaqra'id darsal an. Ta'ala ya adnanu waktub hadhal ayata. Waktub? Waktub hadhil ayata ala saburati. Liyaktub aliyun. Fa inna khattahu ajmalu min khatti. Uktub aliyu. Ba'da Uktub. Uktub ya aliyu. Ba'da farohihi minal kitabati. Man yakra'uha. Liyakra'ha Muhammadun. Fa innahu qari'un. Du sautin jamilin. Naam. Ba'da isti'adati wal basmalati. Fal yanduril insanu ila ta'ami. Jayid. Ya ustadzu. Uridu an akhruja. La yakhruj ahadun fi asna'id darsi. Wa ra'sah. Naam. Fi hamad wa ra'sah. Wa ra'sah. Ma bika ya Jubairu? Bi suda'un syadidun. Jayid. Ah. Idhab ila al-mustashfa. Wal yadhhab ma'aka ahadun zumala'ika. A'iri. Wal yadhhab ma'aka ahadu zumala'ika bisakani. Naam. Fal yadhhab ma'i adnanu. Baik, Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fik. Ini kira jayidah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan mikyal. Barakallahu fik. Baik, subhanallah, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain masih dalam sesi qiraah di line telepon 0218236543. Darsus Salis Asyarah halaman 104 dan 105 bagi Anda yang mungkin baru bergabung dan belum memiliki kitab atau buku yang kita bahas. Silakan Anda bisa melihat di televisi Roja. Kita berikan kesempatan kembali di sesi qiraah ini. Halo. Silakan. Iya, sudah masuk. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, Umma, di mana? Dari Mbak Isnawati dari Penggesela. Dari mana? Lombok. Ah, baik. Dikeraskan suaranya ya, Om. NTB. Ahlan, masyaallah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Dikeraskan suaranya dan mungkin mohon maaf dikecilkan suara televisinya atau radionya supaya tidak ada feedback. Tapi cukup melalui di monitor via telepon, silakan. Tayib, silakan. Naam, tafadhali. Qadar. Insyaallah. Terputus, mohon maaf sambungan teleponnya, Umu, dan mungkin bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Pendengar kita dari Lombok. Tayib, kita berikan kesempatan bagi pendengar juga yang lain di line telepon 0218236543. Dalam sesi qiraah di pelajaran ke-13. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Ais di Salatiga. Ahlan ya, Umu Ais. Taib, barakallahu fiik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, tafadhali ya, Umu Ais. Iqra'i. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ad-darsu tsalitsu asyara. Jayyid. Al-Hasan. يا أستاذ لم أفهم درس الأمس جيدا. نعم. المدرس اقرأه مرة أخرى تفهمه إن شاء الله. نعم. خذوا دفاتركم. يأخذ الطلاب دفاترهم. محمد لم أجد دفتري يا أستاذ. المدرس ابحث جيدا تجده إن شاء الله. نعم. هو ذو غلاف أصفر أليس كذلك؟ محمد بلى ها هو ذا. علي بالباب رجل يريد أن يدخل. المدرس ليدخل. الرجل أنا ممرض في مستشفى الجامعة أريد أن آخذ الطلاب الجدد بالتطعيم. المدرس خذهم ليذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى وليرجعوا بعد التطعيم. يخرج الطلاب الجدد وهم ثلاثة. اسمعوا يا إخوان، سيزور المعهد غدا وفد من إحدى جامعات نيجيريا، فلا يغيب أحد ولا يتأخر. وليلبس كل طالب ثوبا جميلا. لنقرأ الدرس الآن. تعال يا عدنان واكتب هذه الآية على السبورة. عدنان يكتب علي فإن خطه أجمل من خطي. المدرس اكتب يا علي بعد فراغه من الكتابة من يقرأها؟ الحسن ليقرأها محمد فإنه قارئ ذو صوت جميل. محمد بعد الاستعادة والبسملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنور يا أستاذ أريد أن أخرج. المدرس لا يخرج أحد في أثناء الدرس. الزبير ورأساه. المدرس ما بك يا زبير؟ الزبير بي صداع شديد. آه. المدرس اذهب إلى المستشفى وليذهب معك أحد زملائك في السكن. جيد. الزبير فليذهب معي عدنان. نعم، أحسن، ما شاء الله، قراءة ممتازة، بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خير. نعم. مو بتanya boleh Ustaz؟ Oh iya. Kalau ada kalimat Muhammadun wa Aliun yadhhabani atau Muhammadun wa Aliun yadhhabu, yang betul yang mana Ustaz ya? Muhammadun wa Aliun yadhhabani. Kalau kaidah mubtada khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya kan satu gitu Ustaz ya. Mubtada itu kan Muhammadun. Bukan itu dua orang kan? Ada maktufnya. Tapi kalau i'rabnya enggak menjadi ataf gitu Ustaz ya. Yang mana? Alinya. Iya, Ali itu maktuf namanya. Maktuf kepada Muhammad. Ya, posisi juga tetap maksud itu juga mubtada kan? Tapi kalau di i'rab posisinya kan sebagai maktuf. Kalau yadhhabu berarti harus itu kan khabar kan jumlah fi'liyah, iya kan? Iya. Kalau jumlah fi'liyah mesti ada dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya. Nah, isim sebelum itu siapa yang pergi? Berapa orang yang pergi? Dua orang. Dua orang kan? Nah, iya. Kalau Muhammad dan wa Ali yadhhabu berarti yang pergi siapa itu? Iya kan? Kalau yadhhabu berarti huwa kembali pada imma kembali kepada yang paling dekat Ali atau kembali kepada yang jauh. Tapi biasanya dhamir itu kembali kepada yang dekat terlebih dahulu kalau memungkinkan. Kalau enggak mungkin kembali kepada yang jauh. Nah, berarti yang pergi itu siapa? Iya, paling yang pergi itu kan duanya yang pergi, dua orang yang pergi kan? Oh, iya. Nah, maka itu Muhammadun wa Aliun yadhhabu hadha khata, laysa bi sahih. As-sahih Muhammadun wa Aliun yadhhabani. Nah. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mais. Nah, kita masuk masih sesi bertanya apa baca tapi akan sambil baca nanti akan ditanya kaedah yang sudah kita pelajari. Iya. Sambil saya akan tanya kaedah yang sudah kita pelajari yang ada dalam nas ini. Bukan kaedah yang belum dipelajari, kaedah yang sudah dipelajari. Ya, ini untuk mengulang-ulang murajaah kaedah supaya tidak lupa. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk mengikuti mungkin atau ikut berinteraksi dan di sesi yang kedua ini Ustaz akan bertanya terkait dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar, dalam percakapan yang sudah kita baca dan tentunya kaidah yang sudah kita pelajari dan kita bahas bersama ya Ustaz ya. Baik, kaidah yang belajar apa belajar dengan saya atau dengan Ustaz Hamzah Abbas. Memang, ya. Nah, sahih. Ya, dari mulai jilid 1, jilid 2 sampai jilid yang ketiga ini, ya. Iya, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ummu Hanif. Ahlan ya Ummu Hanif. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik sayyidah. Naam, tafadhali ya Ummu Hanif. Baik. Bismillah. Ad-dars as-salisa 'ashar. Baik. Dimana qara'ti as-salisa 'ashar? Mabni al-fathhi li'anna adadnya belasan Ustaz. Adad belasan. Adad belasan namanya apa? Adad mustalah itu. Adad apa namanya? Murakkab. Ahsan, adad murakkab ya. Adad. Nah, adad murakkab. Nanti ada adad ada adad murakkab, ada adad ma'tuf. Adat matu adalah yang puluhan ya. No. Ya, 2, 1, 2, 2. Iya. Kalau sudah belasan kita adat murakkab. Adat murakkab adalah hukumnya apa? Mabni alal fathah. Mabni no. Mabni bil fathah ala juz'ain ya. No. Kecuali yang 12. Kecuali yang 12 juz awal dia mu'rab. Juz tsani dia mabni al fathah. No. Umpamanya 12 isnai asyara. Demikian juga adat tertibi. Isnai asyara. Naam. Isna asyara, isnai asyara. Iaitu apa? Adat yang pertama itu murakkab. Mu'rab. Ya. Yeah. Maka dia berubah isna asyara, isnai asyara bil alif dan bil ya, i'rabnya i'rab mulhaq bil musanna. Disamakan dengan musanna untuk juz yang pertama. Adapun yang terakhir adalah mabni al fathah. Nah. Naam. Baik. Makanya dia sebagai apa nih? As-salisa asyara? As-salisa asyara. Nah. Ada di tadi. Sebagai apa kedudukannya? الدرس الثالث عشر تمييز سديه ايه تمييز ابو سديه kenapa salisannya pakai alif lam Kenapa enggak usah pakai lafal tsalitsa asyara? Kan bisa pakai lafal, bisa tidak kan? Tsalitsa asyara. Sebentar. Di situ ada? Ada ats-tsalitsa. Naam. Anti tushahini tilfas? Naam. Asyara ad-dars. Naam. Kenapa pakai liflam ini? Kan juga bisa sa salisa asyara. Salisa asyara juga mabni. Bilang bertingkat Ustaz. Ana la as'al madha an nau'ul adad. Hadha adad tertib, sama adad tertibi, bilang tingkatan. Ya, yang saya tanya kenapa, apa kedudukan di sini? Di sini. Ada apa nih alif lam ini? Nasyid Ustaz apa ya? Baik. Kalau salisa asyara itu nakirah. Nah, maka salisa asyara jadi ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Dia sebagai na'at. Oh. Nah, itu kan. Dari ini adar kan. Iya, lupa lagi kan ini. Ini na'at. Ad-darsul awal. Banyak ad-darsul. Awal, na'am. Awal. Asyara. Apa sebagai apa al-awwal ini? Na'at dari ad-dars. Iya. Begitu lah semua. Bilang apa saya? Bilang tingkatan. Nah. Ad-darsul awwalu, ad-darsul tsani, ad-darsul madza, ats-tsalitsu. Sama juga ad-darsul tsalitsa asyara. Karena sebagai na'at, maka dia pakai alif lam. Kenapa? Dia ma'rifah. Ini ma'rifah. Nah. Ini ma'rifah berarti na'at harus ma'rifah. Maka ada tertibnya harus pakai alif lam. Hanya juz awal, bukan yang tsani enggak masuk. Tidak dipakai alif lam. Hanya juz awal pakai alif lam. Nah. Tapi ininya bagaimana? Tetap dia fathah, mabni al-fathah juz'ain. Ini fathah, ini fathah. Maka mabni al-fathah, mabni bil-fathah ala al-juz'ain. Juz awal, thani. Bagi pertama, bagi dua, fathah, mabni. Nah ini apa? Na'at ya. Ya. Kena mabni, maka dia tidak harus fathah. Kalau dia murab, as-salisu kan gitu. Nah, kerana ini adalah adat murakab, dia mabni. Berarti apa? Fi mahalli raf'in. Ya, setiap mabni fi mahalli rafa' atau fi mahalli nasab atau fi mahalli jar. Ya, itu i'rabnya. Ya. Kaifa nu'rib hadha? Ad-darsu. Ad-darsu salisa asyara. Asyara. Taib. Kaifa nu'rib? Ma mukhirab ad-darsu? Ad-darsu khabar. Khabar alal mubtada mahdhuf. Naam. Khabarul mubtada il mahdhuf. Ya. Takdiruhu? Takdiruhu hadha. Hadha. Jaid. Izan ad-darsu khabar mubtada al mahdhuf. Marfu'un? مرفوع على الضمه نعم مرفوع بالضمه اتو مرفوع على طرف الضمه تنظرت في اخره نعم ثم الثالثه عشر نقول ماذا الثالثه عشر عدد مركب مبني على الفتح نعم مبني بالفتح على الجزئين مبني بالفتح على الجزئين في محل رفع نأت bisa dipahami. Tetap fi mahalli raf' Ustaz ya. Oh iya, karena mabni kan di i'rabnya kalau dia mabni i'rabnya mahal. Nah, enggak bisa kita kenapa? As-salisa asyara lalu apa? Na'tun marfu'un wa 'ala tarfi dhammatun. Mana dhammah di sini? Kalau marfu' berarti dia mu'rab. Nah, jadi i'rabnya apa? As-salisa asyara 'adadun murakkabun mabniyun mabniyun bil-fathah ala al-jus'ain bil-fathah ala al-jus'ain fi mahal raf'in na'tun lid-darsi iya itu lebih kurang i'rabnya demikian Allahu a'lam. Taib ikra'i al-hasanu ya ustazu lam afham darsil amsi darsal amsi jayyidan a'idi marthaniya lam afham darsal amsi jayyidan. Taib soal ya ustadzu kenapa dia hadza mabni au marad mabni di atas dhamma mabni ala dhamm jayyid nah isim apa nih mabni kenapa dia mabni nakirah maksudah taib nakirah maksudah apa yang maksud nakirah maksudah berarti ada nakirah maksudah ada nakirah ghairu maksudah nعم mal maksud nakirah maksudah sudah tertentu nah nakirah nakirah berarti dia apa Nakirakan ya. Belum apa? Belum tertentu kan? Ghair muayyan. Tapi maksudah yang dimaksud. Yang dimaksud. Ya, maksud ini bagaimana? Nakira maksudah? Apa ya? Yang sudah diketahui, sudah umum gitu, sudah apa? Ya. Yang dimaksud tapi sudah orangnya dimaklum. Apa? Mungkin orangnya tidak diketahui ini namanya. Ya kan gitu? Enggak diketahui maknanya. Nah, akan tetapi apa? Dia yang diinginkan. Contoh, ada beberapa anak kita panggil. Tapi yang kita panggil adalah salah seorang. Yang di antara mereka ada yang, umpamanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, yang manggil, yang dimaksud adalah yang tinggi, yang ingin diinginkan yang tinggi. Yang inginkan yang tinggi. Anak yang tinggi. Tapi tidak tahu namanya. Kalau tahu mana namanya kan panggil nama langsung kan. Nah, lalu bagaimana cara manggilnya? Yang kita inginkan adalah salah seorang anak yang tinggi yang diinginkan atau yang rendah yang diinginkan. Tidak siapa saja. Nah, itu katakan akhir maksudah. Maka pakailah apa? Mabni ya waladu. Ya waladu. Berarti apa? Berarti yang diinginkan adalah salah seorang di antara mereka yang diinginkan, tapi bukan siapa saja. Nah, makanya ketika nida ini seperti itu, maka yang dipanggil, yang merasa apa yang dipanggil akan saling bertanya satu sama lain. Siapa sih yang diinginkan oleh yang manggil itu? Ya. Barangkali kamu. Enggak, bukan saya. Kamu yang barangkali. Nah. Tapi kalau dia nakirah ghair maksudah, berarti siapa saja. Maka dia mansub. Ya waladan. Mansub al-fatah. Ya waladan. Tergantung kata. Kalau dia mufrad, mansub al-fatah. Ya waladan. Berarti apa? Siapa saja di antara anak itu. Nah, contoh makamnya ketika ada seseorang yang mau tenggelam. Iya kan? Lalu dia minta tolong. Berarti minta tolong kepada siapa? Apa kepada orang tertentu kan tidak? Makam itu ada minta tolong, berarti siapa saja. Maka pakailah nakirah ghair maksudah. Iya. Nah, itulah beda antara nakirah maksudah dengan ghair maksudah. Kalau maksudah, dia mabni al-fat. Mabni al-dhamma. Juga tergantung bentuk kata. Ya. Nah. Kalau mufrad, mabni al-dhamma. Kalau musanna, mabni al-alif. Iya. Baik. Jadi apa? Kalau musanna bagaimana? Ya ustadzani. Ya ustadz. Berarti dua orang ustadz yang diinginkan, yang dimaksud oleh yang memanggil. Ya. Bukan siapa saja di antara mereka. Ya, yang ada. Ya ustadz. Taib. Jayid. Soal. Mudah-mudahan sudah dipelajari. Mana fa'il? Hadha fi'il afham hadha fi'il? Mansu' au marfu? Yang mana ustadz? Lam afham. Lam afham fi'il. Fi'il. Nah. Mudari. Mansu' au marfu? Majzum. Majzum. Majzum dengan apa? Lam. Lam. Tanda jazamnya apa? Sukun. Sukun. Iya. Tanda jazam sukun. Seperti dalam Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Mana fa'ilnya? Domir ana. Domir mustatir ya. Takdiru ana. Iya. Takdiruhu ana. Hadha domir mustatir wujuban. Wujuban atau jawazan? Wujuban takdiru ana. Takdir. Apa yang maksud wujuban di situ? Ada istilah jawazan, ada istilah wujuban ya. Nah. Kalau wujuban itu tidak sudah tertentu Ustaz. Tidak boleh hidupin yang hanya anak yang anak-anak. Taib, saya kasih contoh lain. Lam yafham Muhammadun ad-dars. Lam yafham darsal amsi. Pakai iya. Itu fa'ilnya juga dhamir musatir. Takdiruhu? Huwa. Jawazan atau wujuban? Jawazan takdiruhu. Nah, mal farku bainahuma. Kenapa yang ini dikatakan wujuban, yang ini katakan jawazan? Nah, itu istilah itu juga perlu diketahui. Jadi, wujuban kan wajib. Nah. Mustatirnya wajib. Artinya dhamir itu bukan berarti wajib diistitarkan. Maksudnya apa? Tidak bisa dinampakkan. Yang jawazan arti boleh dimustatirkan, boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Bukan itu maksud. Jadi dhamir musatir wujuban ati dhamir itu tidak bisa diganti dengan isim zahir. Contoh Muhammad, bisakah diganti? Lam afham Muhammadun? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau dia dhamir mustatir jawazan? Boleh. Boleh, bisa diganti, maka dikatakan jawazan. Dia boleh tersembunyi, boleh tidak tersembunyi dengan diganti isim zahir. Lam yafham, ganti dengan isim zahir. Lam yafham Muhammadun ad-darsa. Adakah dhamir lagi di situ kalau sudah ada isim zahirnya? Tidak ada dhamir lagi. Nah, sudah diganti dengan isim zahir. Nah, itu maksudnya dhamir mustatir jawazan dengan wujuban. Kalau wujuban tidak bisa diganti dengan isim zahir. Lam afham, lam arji, lam aqra, lam aktub, enggak bisa diganti dengan isim zahir nama orang pokoknya. Lam aqra Muhammadun, lam aqra Aliun, fa'ilnya Ali, enggak bisa. Tapi kalau misalkan di dengan isim dhamirnya bisa, misalkan lam ana afham? Lam ana afham gitu. Lam afham ana. Oh. Lam afham ana. Ana itu bukan fa'il. Ana itu taukid. Taukid. Nah. Taukid. Nah, fa'ilnya mustatir, tetap aja dhamirnya mustatir, wujuban. Iya. Jadi bukan masalah boleh nampakkan atau tidak. Iya. Kalau boleh nampak atau tidak kan bisa. Lam afham ana kan? Nah. Nampakkan ananya. Tapi ana itu sebagai bukan apa? Fa'il. Bukan fa'il, tapi nah. Taukid. Jadi istilah jawazan wujuban, dhamir itu wujub tidak bisa diganti dengan isim zahir. Nah. Iya. Sedangkan jawazan boleh diganti, bisa diganti, boleh tidak. Nah. Iya. Nah. Mafhum? Nah, insyaallah. Darsa jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Al-amsi? Al-amsi mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Jayidan? Jayidan hal. Khata. Nah. Kurang tepat jawaban, bukan hal. Apa Ustaz? Itu adalah maf'ul mutlak. Naib an masdarihi. Oh. Wa huwa sifatuhu. Iya. Itu maf'ul mutlak. Naib an masdari. Masdarnya dibuang. Lalu na'atnya menempati tempat masdarnya yang dibuang. Ketika dia dibuang, maka na'atnya menjadi maf'ul mutlak. Asalnya apa? Lam afham fahman jayidan. Iya. Itu asalnya. Seperti ini dalam Al-Quran, wadhkurullaha katsiran. Dzikran katsiran. Ai wadhkurullaha dzikran katsiran. Ada yang disebutkan, ada yang tidak. Dan ayat kan ada kan wadhkurullaha dzikran katsiran, yang lain tanpa dzikran wadhkurullaha katsira. Nah, i'rab itu kalau wadhkurullaha dzikran katsiran, katsiran sebagai na'at. Nah, zikrannya sebagai maf'ul mutlak. Tapi ketika zikrannya dibuang, wadhkurullaha zikran kathiran, dibuang zikrannya wadhkurullaha kathira, maka kathira sebagai maf'ul mutlak naib an masdarihi. Nah, wa huwa sifatuhu. Gimana Ustaz, naib an maf'ul mutlak? Bukan jayidan itu atau zikr itu madha maf'ul mutlak. Naibun an masdarihi. Naibun an masdarihi. Masdarihi. Masdarnya. Masdar apa? Masdar amilnya. Nah. Naibun an masdari ay masdar amilnya. Nah. Wahuwa. Yang mengganti apa? Wahuwa sifatuhu. Wahuwa sifatuhu. Nah. Huwa kemari huwa kepada jayid. Dia sebagai sifatnya. Jadi Arabnya naibun kenapa? Masdarihi. Wahuwa sifatihi. Nah ini gini. Taib, supaya bisa yang dapat yang lainnya. Nah. Ya. Ya memang ini sudah dibahas maf'ul mutlak. Mungkin yang naibnya belum dibahas barangkali. Nah. Ya. Taib. Iqra id-darsa jayidan. Pahamnya kan? Nah. Ma takdiruhu. Takdirnya apa? Nah, tadi apa? Ifham ya? Nah. Tadi apa? Ifham. Lam afham. Darsal amsi jayidan. Nah. Eh. Lam afham darsal amsi. Lam afham dars. Baik, kita singkat aja lah. Nah. Darsa jayidan. ما تقديره؟ أي فهما جيدا. Kalau kita bikin laf afham darsa fahman jayidan, berarti fahamannya apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, jayidan sebagai dari fahman. Na'at. Iya, ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ketika ini fahamannya dibuang. Ini sebagai apa? Maf'ul mutlak. Maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Na'ib. Naibun an masdar amilihi. Masdar amilnya, mana amilnya? Afham. Sudah? Wahua. Wah ini kembali kepada? Jayidan. Jayid. Wahua sifatuhu. Baik. Wahua sifatuhu. Wahua sifatu, sifat eh? Sifat, ya fahman. Naam, sifatu ada, jayidan ada sifat li fahman. Naam, wa sifatu. Ada irabu takriban, naam. Izan, jayidan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Naam. Naibun an masdari amilihi. Naibun an masdar amil sebagai pengganti pada masdar amilnya. Mana masdar amil? Ini amil. Ini apa? Amilnya. Itu sebagai amil. Iya. Dia yang membikin apa? Yang membuat fahman ini mansub. Iya. Maka oh, jadi amilnya sebagai afham tadi ya. Oh iya, ini amil itu bisa iya, ini fiil. Iya. Ini amil namanya. Nah, ini yang jadi mansub, yang bikin mansub adalah amilnya, makanya fahman. Karena sebagai maf'ul mutlak. Okay. Iya. Ketika ini dibuang, maka na'atnya sebagai pengganti daripada masdarnya. Nah, i'rabnya tetap, dia i'rabnya apa? I'rabnya adalah maf'ul mutlak. Iya, karena dia mengganti. Maka na'ib an masdari amilih wa huwa dininya apa? Sifatu. Sifat apa? Sifatu masdar. Baik. Nah. Ahsan. Barakallahu fik. Baik, barakallahu. Sebentar, nak ulang, Ustaz. Yeah. Berarti i'rabnya, lam harfu jazmin. Afham. Afham. Fi'lun mudhari'un maj'uzumun bilam. Iya. Yeah. Wa'alamat jazmi as-sukun. Iya. Yeah. Ad-darsa maf'ulun bih. Fa'iluhu. Jangan masuk maf'ul dulu. Fa'iluhu. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Naam. Fa'iluhu dan memastaturun zuwujuban takdirhu ana. Naam. Ad-darsa maf'ulun bih. Wa'alamat maf'ulun bih mansubun wa'alamat nasbihi al-fathah. Kalau sini darsa al-amsi, darsa? Darsa mudaf, wa huwa mudaf. Naam. Al-amsi mudafin ilaih mabni, mudafin ilaih majrun wa alamatu jari kasrah. Al-kasrah, naam. Jayidan maf'ulun bi. Mutlak. Maf'ul mutlak. Naibun an masdari amalihi. Amilihi. Amilihi. Bentar. An masdari amilihi, wa huwa sifatuhu. Sifatuhu. Mau tambah lagi? Boleh. Wa sifatuhu. Mansubun wa alamtuna sifatahatun zahiratun fi akhirihi. Mansubun tetap saja. Iya kan mansub dia. Baik. Syukran jazakumullah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Muhanif barakallahu fiik. Baik, insyaallah. Faedah yang baik dan banyak kita dapatkan dari kaidah-kaidah yang sudah dibahas sebelumnya saja sebenarnya. Sebenarnya ya. Cuma tentang naib ini mungkin belum ya. Iya, kalau maf'ul mutlak sudah disinggung ya. Iya, sahih. Iya. Dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima. Jadi ciri khasnya adalah masdarnya disebutkan dalam keadaan mansub, kemudian sebelumnya ada amilnya bentuk fi'il ya, di antara bentuk fi'il. Kallama. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama maksudnya apa? Kallama yukallimu takliman. Nah, itu di antara ciri. Ya. Taib, jazakallah khair. Taib, kita berikan kesempatan kembali masih terkait dengan qiraah dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar. Yang berikan kesempatan bagi Anda yang ingin mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz dalam kaidah yang terdapat dalam hiwar ini. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Abdurrahman di Padang. Ahlan Ummu Abdurrahman. Silakan. Naam, tafadhal ya. Iqra. Naam. Al-mudarris iqra'hu marratan ukhra. Nafhamhu insya Allah. Khuzu dafatirakum. Ya khuzu tulabu dafatirahum. Naam. Taib, soal ukhra sebagai apa dia? Sebagai iqra'hu marratan ukhra, ukhranya. Iqra'hu marratan ukhra, ukhranya. Man'ud, Ustaz. Man'ud atau na'at? Man'ud, Ustaz. Na'at ya, bukan man'ud. Man'udnya marrah. Iya. Sudah lama enggak belajar. Makanya saya sudah ulang berkali-kali saya katakan diulang-ulang pelajaran. Oh iya. Betul sih Bu ya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan tapi kalau ya kelebihan kalau sudah pernah belajar kalau disebutkan akan ingat kembali. Iya. Berbeda kalau enggak belajar sama sekali. Iya. Taib idzan ukhra itu na'at daripada marrah. Iya, itu mu'annas tanda taknisnya adalah alif, ya, alif di ujung. Nah, ini juga perlu saya sebutkan marra ini juga maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak daripada qara'ah. Ya, asalnya apa? Iqra qira'atan. Asalnya iqra qira'atan ukhra. Itu asalnya iqra qira'atan ukhra. Tapi qira'ah ukhra cukup diganti dengan bahasa lain marratan ukhra. Itu maf'ul mutlak itu. Iya. Taib, dafatirah khudhu, khudhu ini bentuk apa ini? Fi'il amr. Fi'il amr ya. Fi'il madinya apa? Apa sih? Fi'il madinya? Fi'il madinya. Apa fi'il madi pada khudhu? Lupa lagi ya. Akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Nah ini memang ada perubahan. Ada huruf yang dibuang. Itu takhfifan untuk meringankan. Akhadha ya'khudhu. Kita tahu bahwa fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Nah apa mudhari'nya? Mudhari'nya apa? Ta'khudhu. Ta'khudhuna. Ya kan itu. Itu ta'khudhuna. Itu. Nah. Anak tak. Karena itu antum so. Iya. Jadi ta'khudhuna ini fiilnya. Nah, di situ ada huruf. Asalnya apa ta'khudhuna? Kalau kaidah kita bagaimana cara bikin fi'il amar dibuang huruf mudhara'ahnya. Nah, buang huruf mudhara'ahnya. Kemudian dibuang nun. Nah. Sudah? Betul? Iya. Iya, dibuang nun. Taib. Apa bisa dibaca? Enggak bisa dibaca kan? Iya. Enggak bisa dibaca. Nah, biasanya ditambah alif kan gitu. Iya, Hamzah wasal. Hamzah wasal. Baris apa? Dhamma. Ini dhamma. Berarti dhamma. Itu asalnya ukhudh. Itu asalnya ukhudh. Kalau menurut kaidah kan begini, ukhudh. Paham? Nasara yansuru unsur. Akhadha ya'khudhu u'khudh. Nasara yansuru unsur. Nah, di sini, karena ini fi'il apa? Fi'il. Fi'il mahmuz. Diawali oleh Hamzah. Nah, itu dibuang. Justru apa tadi? Dibuang Hamzahnya. Yang tadi apa? Setelah huruf mudhara'ahnya tinggal hamzah bersukun. Nah, tidak tambah alif tapi dibuang hamzahnya takhfifan. Jadilah apa? Khudhu. Iya. Ini berlaku untuk apa? Untuk fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz adalah fi'il sahih yang diawali yang di salah satu hurufnya terdapat huruf hamzah. Bisa hamzahnya di awal seperti amara tadi akhadha atau hamzahnya di tengah-tengah apa tengah-tengah contohnya sa'ala iya kan atau di akhir qara'a ini fi'il mahmuz namanya mahmuz di awal di salah satu hurufnya ada hamzah, imma fi fa'il wa imma fi ain fi'il wa imma fi lam fi'il. Nah, ini kata fi'il mahmuz. Tapi yang bahas kita ada ini, yang ini ya, yang ini. Ini tidak masuk. Manakala fi'il mahmuz yang di awalnya ada hamzah, ketika amarnya dibuang huruf hamzahnya takhfifan. Nah, kalau kita amara ya'muru asal umur kan? Enggak umur, tapi apa? Amara ya'muru mur. Amara ya'muru mur. Dalam hadis muru auladakum. Muru auladakum bis-salah. Muru kan? Muru. Nah, ini apa? Kenapa dua hamzahnya? Itu takhfifan. Berbeda kalau dia fi'il sahih. Fi'il sahih yang bukan hamzah. Contoh nasara yan. Yan suru. Yan suru. Kalau anta tan suru anda, tan suru ya kan? Nah, coba fi'il amar bagaimana? Nah, dibuang huruf mudhara'nya, disukunkan dia karena fi'ilnya belum bersambung di akhir sesuatu. Kemudian bagaimana buang huruf mudhara'nya? Bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Tambah hamzah wasal. Baris apa? Ain fi'ilnya dhammah, dia dhammah. Kalau selain dhammah, kasrah. Apakah fathah atau kasrah? Tetap kasrah. Jadi apa bacanya? Unsur. Nah, itu unsur. Nah, ditambah hamzah, bukan dibuang nunnya, jadi sur, tidak. Nah, kalau ini dibuang hamzahnya, fa'ilnya dibuang tadi. Iya. Iya kan? Nah, ini beda. Iya. Karena ini ada hamzah di awal, ketika fi'il amarnya, hamzahnya dibuang. Tapi ini fi'il sahih bukan hamzah, tidak boleh dibuang nunnya. Tambah hamzah wasal, baris dhammah, karena ini dhammah, jadi unsur. Kata bayat tubuh, uktub. Iya. Jadi kalau hamzah, akhada ya'khudhu, khudh. Asalnya ukhudh, enggak bisa ukhudh, khudh. Kenapa dibuang? Takhfifan, untuk meringankan. Nah, amara ya'muru mur. Mafhum? Ya. Taib. Masih pertanyaan. Khudhu dafatirakum. Khudhu fi'il amar mabni. Apa tanda binanya? Tanda mabninya apa itu? Apa fi'il? Kan fi'il fi'il amar itu mabni kan? Iqra. Iya kan? Contoh iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Qul huwallahu ahad. Qul itu fi'il amar mabni. Apa tanda mabninya? Sukun kan? Iya kan? Mabni ala sukun. Taib. Ya kalau ini khudhu tanda sukun. Nah, ala binanya apa? Tanda mabninya apa? Sukun kan tak. Bukan. Hadfun nun. Iya, ya, kalau fi'il amar, kalau sudah bersambung di akhirnya, artinya ada imbuhan akhir, wa, apa? Alif tasnia, aw waw jama'ah, atau ya mukhatabah. Nah, di sini kan waw jama'ah ini. Iya. Ini waw jama'ah. Nah, itu tanda mabni apa? Hadfun nun. Kenapa? Tadi saya katakan, fi'il ini asalnya dari fi'il mudhari. Apa khudhu? Fi'il mudhari-nya apa? Tak khudhuna. Kan itu tadi kan? Iya, Ustaz. Ta'khuduna. Ada enggak nunnya? Ada enggak nunnya di pada fi'il mudhari'nya? Kan ada kan? Ada. Nah, ini ketika amar ini dibuang ini. Nah, itu katakan alamatun bina li hadza fi'il madza mabni ala mabni bi hadfin nun. Iya. Dibuang jadi khudhu. Nah. Tapi kalau fi'ilnya belum bersambung di akhir seperti ini apa? Sukun. Mabni ala sukun. Kali mabni ala hasfun nun namanya. Nah, karena dia fi'il itu sudah bersambung dengan apa? Alif waw jama'ah atau alif tasniah. Contoh alif tasniah. Iya. Iya. Taib. Engkau laki-laki sedang belajar. Tad. Apa bahasa Arabnya? Tadrusa. Tadrusani kan? Tadrusani. Kalau kalian tadrusuna. Nah. Taib. Kalau perempuan anti tadrusina. Taib. Tadrusina. Iya. Sekarang kita bikin fi'il amarnya. Ini namanya fi'il yang sudah ada imbuhan di akhir. Yang sudah imbuhan. Apa imbuhannya? Alif tasnia waw jama'ah ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ini sebagai tanda i'rab. Nah, Makanya fi'il mudhari ini digolong apa? Af'alul khamsah, marfu' bisubutun nun. Nah, ketika jadi fi'il amar bagaimana? Caranya dibuang harus mudhara'ahnya. Kita harakatkan harakat aslinya. Ya. Sukun, sukun kan? Iya. Terus ini dal ya, ini dal. Tadi kan tadrusani, tadrusuna, tadrusina, dal. Nah, bisa dibaca? Belum Ustaz. Enggak bisa dibaca kan? Iya. Tambah hamzah. Hamzah wasal karena ini bukan hamzah. Hamzah wasal. Hamzah baris mana? Ain fi'ilnya dhamma. Berarti dhamma. Baik, selanjutnya apa? Dibuang huruf nunnya. Nah, buang huruf nunnya. Nah, inilah membuang huruf nun itu sebagai tanda mabni. Makanya fi'il mu'amar mabni ala hadfin nun. Juga nih, fi'il amar mabni ala hadfin nun. Ini juga fi'il amar mabni ala hadfin nun. Nah, karena berasal dari fi'il mudhari fi'il amar. Taib, dafatirakum sebagai apa? Wawnya sebagai apa waw di situ? Waw sebagai apa? Yang khudu wawnya? Wawnya sebagai apa? Tanda jamaah. Itu fa'il ya. Iya, fa'il pelaku. Fa'ilnya. Fa'il mereka apa? Kalian. Iya. Waw itu waw jamaah sebagai fa'il pelaku. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'ilnya itu ada waw jamaah. Bimana antum itu maknanya mana antum? Ya, dafatirakum sebagai maf'ul bih mansub, mudafkum sebagai mudafun ilaihi. Ya, baik. Ya, memang perlu diulang-ulang kembali pelajarannya. Taib. Baik pelajaran saya maupun pelajaran Ustaz Hamzah Abbas ya. Gitu sadesannya supaya tidak lupa. Taib. Ahsan barakallahu fik. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyak. Jazakallahu khair, Ummu Abdurrahman. Di Padang barakallahu fik. Dan juga pesan bagi yang lainnya juga untuk senantiasa merujuk asad. Oh iya, betul. Ya. Mungkin kita akan angkat beberapa pertanyaan, Ustaz. Iya, yang sudah cukup banyak masuk. Di penghujung kajian kami ada beberapa pertanyaan yang menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah mungkin diulangi kembali dari Ummu Luqman? I'rab dari kata ad-darsus salis asyara. Iya. Ad-darsus salis asyara. Ad-darsu khabarul mubtada al-mahdhuf. Khabarul mubtada al-mahdhuf marfu'un bid-dhamma. Taqdiruhu hadha ad-darsu. Nah, jadi mubtada dibuang, taqdiruhu hadha ad-darsu. Iya, hadha mubtada ad-darsunya khabar. Kemudian salisa asyara adadun murakkabun. Nah. Mabniyun bil fathah alal juz'aini. Yeah. Mabni fathah di mana itu? Di dua bagian. Alal juz'aini, juz awal salisa, juz tsani asyara. Nah. Jadi mabniyun bil fathah alal juz'aini fi mahalli raf'in na tun lidarsi. Nah, fi mahalli rafa. Kenapa mahalli rafa? Karena manutnya darsunya marfu. Iya. Nah, kenapa darsunya marfu? Dia sebagai khabar mubtada. Khabar mubtada hukumnya marfu. Nah, itu dia. Jadi rafnya fi mahalli rafa, na'tun lidarsi. Nah. Baik, jazakallahu khair. Nah. Demikian Mulukman, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah benar fi'il amr dari amala umul? Amala ya'muru sama seperti mul. Sampai amara ya'muru mur. Iya. Ya, asalnya u'mul. Nah, dibuang hamzanya. Jadi amala, amala itu bercita-cita, berangan, berharap ya. Nah. Mul. Iya. Asalnya u'mul. Jadi dibuang hamzanya takhfifan, ya, untuk meringankan. Ya. Baik, jazakallahu khair. Dan beberapa kosakata yang ditanyakan tentang di hiwa tersebut mungkin pada pembahasan berikutnya akan datang ya, insyaallah ya. Atau coba persiapkan diri buka kamus. Kamus guru yang paling hebat. Iya. Baik, ada satu pertanyaan saja yang cukup banyak. wa ra'sa, wa ra'sa, perkataan iya. Zubair Ustaz. Iya. Bagaimanakah makna wa ra'sa dan asal katanya Ustaz? Oh nanti. Baik, belum kita belum terjemahan. Ini kata dikatakan nutbah ya, ada pembahasan dalam kaidah nahwu adalah nutbah. Ya, nutbah itu adalah untuk apa? Merintih kena kesakitan. Tujuan nutbah itu adalah menangisi si mayit, merasa sedih. Disayangkan dia meninggal. Ya, itu nutbah namanya. Ya, nutbah jadi menangisi si mayit. Ya. Nutbah juga ada at-tafajjuk wa tawajjuk kena merasa sakit. Ya. Nah, nanti akan kita bahas. Ya. Saya kami akan juga pertanyaan pekan yang sudah terkait dengan as-sabi'un dan as-sabi'in. Oh iya betul. Nah. Taib. Ya. Ayatnya apa itu? Ya. Nah, ini sebetulnya kaidah sudah tinggi itu. Nah. Ya. Kalau mau apa? Kaidah kalau terkait dengan saya anjurkan kalau para pemirsa dan TV Roja maupun para pendengar Radio Roja, jika ada suatu hal yang agak ragu, agak sulit tentang ayat Quran, tentang Qudu Irab, cobalah buka tafsirnya. Saya yakin ya, sedikit banyak insya Allah sudah paham bahasa Arabnya, insya Allah sudah sedikit banyak bisa bacalah ya. Ya, bukalah tafsir. Nah, tafsir apa? Biasanya itu tafsir apa? Bahrul Muhit. Abi Hayyan kalau tidak salah itu lebih banyak kepada Irab atau Nahu. Dan juga tafsir Fathul Qadir juga ada tentang masalah nahwu. Fathul Qadir li Imam Asy-Syaukani. Nah, itu enggak salah itu surah apa? Al-Baqarah 62, kemarin kemudian surah Al-Maidah. 69 ya. Nah, iya, coba baca itu. Adapun yang di Al-Baqarah surah 62. Coba duluan Al-Baqarah dulu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Taib, innal ladzina amanu والذين هادوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين صحيح نعم والصابئين والصابئين ترس من آمن بالله من آمنا بالله واليوم الآخر. طيب kita tulis ya واليوم الآخر. Terus ini saya tulis bukan rasam Utsmani ya, rasam imla'i saya. Iya. Ya. Terus wa'amila salihan. Salihan. Falahum ya. Naam. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ajruhum in darab bihim terus wala khaufun alaihim wala hum yahzanun alaihim baik wala hum yahzanun baik ini Al-Baqarah 62 62 baik Al-Baqarah 62 ya. Terus Al-Maidah di ayat 69 نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والصابئون والنصارى والنصارى ترس من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر نفس الصورة نفس الآية الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم نعم ولا هم يحزنون طيب إني المائدة ayat 69 ya, tidak salah. 60 69 Al-Ma'idah, sah. Baik. Kemarin ditanyanya silah mausul. Saya sudah jawab kemarin, silah mausulnya adalah hadu. Ya, alladzina hadu. Bukan as-sabi'in atau sabi'un. Jadi ini innal ladzina amanu, silatul mausul saya katakan kemarin adalah jumlah atau syibul jumlah, imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya. Tapi umumnya dalam ayat itu banyak yang jumlah fi'liyah. Innal ladzina amanu. Ini jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il, ini silatul mausul. Walladzina hadu, hadu, ini adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nah, orang-orang yang masuk, orang-orang yang masuk agama Yahudi. Ya, atau orang-orang yang beragama Yahudi. Halladzina hadu, ini fi'il fa'il. Ini fi'il ya. Ini silatul mausulnya. Bukan sabi'innya silah atau sabi'unnya silah. Demikian juga ini, silatul mausulnya amanu, hadu. Ini silatul mausulnya. Nah, cuma mungkin pertanyaannya adalah, di sini sabi'in mansub, di sini adalah marfu. Nah, ini i'rabnya apa? Nah, walladhi wan-nasara was-sabi'in. An-nasara ini wa ni wa'ataf ma'tu kepada alladhina. Alladhina ini mansub. Kena isim inna. Ini apa? Kedudukan sini sebagai apa? Isim inna. Dia statusnya, hukumnya statusnya adalah mansub. Nah, menempati nasab, cuma dia mabni, ya, mabni al-fathah, karena dia isim mausul, mabni. Tapi tetap dia fi mahalin nasab, ini mauqi' nasab. Ya. Makanya itu apa? Sini mansub, cuma tanda nasabnya ini apa? Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Enggak jelas nasab, karena diakhiri oleh alif. Alif ini isim maksur. Nah, muqaddarah. Nah, makanya as-sabi'innya apa? Di sini mansub. Nah, karena dia maktuf ke mana? Maktuf ke sini. Karena ini mansub, maka dia mansub as-sabi'in. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian man ini sebagai apa? Nah, ini ada dua i'rab. Man ini bisa sebagai badal daripada alladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang Yahudi, orang Nasrani dan orang sabi'in, orang sabi' yaitu orang yang menyembah apa? Bintang. Ya. Man amana billahi wal yawmi. Siapa saja di antara mereka yang beriman dan berkepada Allah dan hari akhirat. Siapa saja? Mereka yang mengaku beriman atau orang Yahudi orang Yahudi meyakini apa? Isanya sebagai nabinya, orang Nasara mengaku Isa sebagai nabinya. Siapa saja yang mereka beriman, betul-betul beriman, nah berarti dia berarti bagaimana? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Siapa saja pada mereka. Berarti mereka kesempatan kepada Allah akhirat berarti dia masuk Islam kan gitu. Nah, dan beramal saleh. Nah ini bisa i'rab sebagai badal. Timbul pertanyaan. Kalau dia badal Ustaz, mana a'id dhamir kembali kepada alladzina? Ini a'idnya apa? Mahdzub. Takdir man amana billahi minhum. Atau man amana minhum billah. Ada minhumnya dibuang. Nah, kenapa dibuang? Karena dia maklum. Nah, sama seperti apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Man itu sebagai badal pada walillahi 'alan nas, badal pada an-nas. Man istata'a ai man istata'a minhum dibuang. Ma'idnya itu boleh buang kalau dia maklum. Nah, boleh di'rab sebagai badal daripada kata alladzina. Nah, wa amila salihan ini maktu kepada amana mana khabar innanya ini falahum ini khabar bentuk jumlah ismiyah ini jumlah ismiyah ini ajr mubtada lahum khabar ini mubtada ajr mubtada lahum khabar jumlah mubtada dan khabar hadha muqaddam fi mahalli raf'in khabar inna ini bisa sebagai apa khabar inna dalam bentuk jumlah ismiyah. Itu i'rab pertama. Nah, ada juga ulama mengi'rab, boleh i'rab man ini sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada. Man sebagai mubtada. Nah, kita tahu bahwa mesti ada dhamir. Nah, ini dhamir ini kembali kepada isim inna. Ini sebagai rabit. Nah, ini sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya adalah falahum. Tapi ini man mubtada. Isim apa? Syartin. Isim syarat. Ismu syartin. Isim syarat. Man amana billah falahum. Siapa saja beriman Allah bagi mereka. Jadi ism syartin mubtada. Mana khabarnya? Falahum. Nah, sekarang mana khabar inna? Jumlah. Jumlah mubtada syartiyah dengan khabarnya adalah fi mahali rafa khabar inna. Jadi itu i'rab yang pertama. Nah, sekarang kita lihat i'rab ayat yang kedua. Nah. Wasabiun. Nah, ini ya. Apa i'rab sabiun di sini? Kok dia marfu? Nah. Sebagian ahli nahwu mengatakan dia ma'tuf kepada mahallu alladzina. Karena alladzina di sini sebelum masuk inna dia marfu sebagai mubtada. Nah, ini. Jadi ma'tuf alal mahal. Mahallu inna walladzina. Karena kalimat ini asalnya jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Ini asalnya jumlah ismiah. Alladzina sebagai mubtada asalnya. Sebelum masuk inna. Berarti ini mahallu rafa. Makanya ini maktu ke sana. Maktu kepada mahal. Mahallu rafa. Makanya dia sebagai. Maka dia marfu. Nah ini i'rab pertama. Ya. Tentu mana khabar alladzina, ini dia. Inna alladzi khabar inna, ini fala khawfun, ini khabarnya. Bentuk apa ini? Ini mubtada, ini boleh mubtada nakirah kerana sudah ada nafinya. Ini khabarnya. Sebenarnya. Nah, jumlah mubtada dan khabar, sebagai apa? Sebagai khabar inna. Ini tadi. Iya. Nah, man amana, ini tadi badal. Bisa di-irab dia badal atau dia apa mubtada syartiyah ini khabarnya jumlah ini adalah khabar inna sedangkan sabiun ini maktub ke sana maktub mahal inna. Iya mahal ini mahal rafa sebelum masuk inna dia marfu iya itu i'rab pertama ada i'rab yang kedua nah wasabiuna wan nasara ini jumlah tersendiri atful jumlah. Ini jumlah. Asalnya apa? Wasabiuna. Ini asalnya. Wasabiuna. Ini mubtada di Arab. Wan nasar ini ma'tuf kepada sabiun. Wasabiu kadzalik seperti itu. Kadzalik seperti ini. Artinya apa? Kalimat ini asalnya di akhir. Asal kalau kita urut dengan pemahaman sebagai ulama mengatakan mubtada ini khabarnya kadzalik ini khabarnya asalnya apa innal ladzina amanu wal ladzina hadu man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun wan sabiun wan nasara kadzalik jadi orang semua orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah wahda dan beriman pada hari akhirat beramal saleh maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih dan orang sabiin dan nasah juga demikian Nabi kira apa kalau mereka beriman dan beramal saleh nah ini i'rab yang kedua iya ya itulah memang nahwu ini masyaallah cukup luas makanya ketika ada ayat-ayat yang agak kesulitan antum harus kembali kepada tafsir apa tafsir yang ada bahasannya adalah tafsir Fathul Qadir tafsir apa Bahrul Muhaid katanya ya kalau tidak salah Abu Hayyan pengarangnya Syekh Abu Hayyan itu terkait dengan nahwu ya ada juga tafsir yang lainnya kalau tafsir Mukatsir jarang dibahas tentang i'rab ya masyaallah atau mungkin ada kitab namanya I'rabul Quran ya. Sahih. Nah, itu lebih mudah lagi. I'rabul Quran ini ada berapa pengarang itu ya? Saya lupa itu. Ada berapa pengarang? Dan itu berjilid-jilid I'rabul Quran. Itu tidak salah lebih daripada 7 jilid. Ada yang 7 jilid, ada lebih itu. Iya. Atau mudahnya I'rabul Quran. Iya, I'rabul Quran. Langsung buka ayatnya, di situ ada apa? I'rabnya. Iya. Tapi perlu juga dibandingkan dengan apa? Dengan tafsir lain supaya kita wawasan lebih luas. Kadang-kadang pendapat-pendapat ulama itu banyak sekali. Iya. Baik, jazakallahu khair dan ini muka. Jadi sekali lagi apa? Yang kata Bapak dikatakan mana apa? Silat musulnya kok berbeda? Nah, perlu saya katakan itu bukan silat mausul. Silat mausul ini sudah saya katakan kemarin, ahadu ini silat mausul. Nah. Jumlah fi'liyah atau jumlah silat. Setelah silat mausul itulah silahnya umumnya. Jumlah fi'liyah ini bukan silat mausul. Iya. Baik, jazakallah khair atas jawaban Ustaz dan penjelasan yang terperinci terkait dengan dua ayat dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah yang ditanyakan pendengar kita di pekan yang lalu. Semoga ini bisa bermanfaat dan dapat difahami Bapak, jazakallah khair. Dan ini juga merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini. Kami mohon maaf tidak bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang sampai, insya Allah kita akan angkat kembali pada pertemuan yang akan datang. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, baik, jazakallah khair, tak bosan-bosannya saya sampaikan bahwa diulanglah pelajaran ini. Dari mulai pelajaran Ustaz Hamzah Abbas ya, jilid pertama. Jilid kedua, ya, diulang terus, dibuka-buka kembali lembaran-lembaran buku bahasa Arab ini dan kaidah-kaidahnya dipahami kembali. Ya, supaya mudah untuk apa? Mempelajarinya. Ya, sebab kalau tidak ini kaidah-kaidah selanjutnya akan sulit untuk dipahami. Ini begitu banyak. Dan juga jangan hanya semata-mata memadai apa yang ada di kitab ini. Ya, kalau perlu baca kitab-kitab nahwu yang lainnya. Ya, kitab-kitab nahwu yang begitu banyak, insyaallah banyak sekali kitab-kitab nahwu terkait ini. Baik, demikian saja. Wa jazakumullahu khairul jaza. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika syalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.